بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، أعزني الله وإياكم. Masih kita membaca kitab Da'wat Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Terakhir, yakni terkait dengan perkara yang kedua yang hendaknya kita perhatikan untuk makin sempurnanya kebahagiaan dan keberuntungan kita di dalam menapaki jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab-sebab yang harus kita tempuh untuk mendatangkan ridha Allah, pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang kedua yang harus kita perhatikan yakni yang telah lewat, bagaimana keadaan seseorang yang tertipu dengan dirinya, hawa nafsunya, dengan perkara-perkara yang salah dalam memahami dan menempatkan dalil maupun nas yang lain. Terakhir, kita ulang sedikit perkataan seseorang yang disampaikan kepada Imam rahimahullah, yakni dia berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa hambanya, apapun dosa tersebut. Di akhir hadis, ini hadis qudsi, Allah sebutkan faqala Allahu 'azza wa jalla 'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'fudhu bih. Hamba-Ku mengetahui bahwasanya ia memiliki Rabb, memiliki ilah sesembahan yang mengampuni dosa dan yang wayaqfudu bih, yang memberikan iqab, yang membalas, menghukum, menyiksa. Qad ghafartu li 'abdi, dan Aku telah ampuni untuk hamba-Ku. Fal yasna masya, maka berbuatlah sekehendak dia. Waqala, maka orang yang jahil ini mengatakan wa ana la asyukku anna li rabban yaghfiru dhanba wa yaghfiru bih. Maka aku tidak ragu lagi bahwasanya aku memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menyiksa sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi dengan hadis ini dia tertipu, menganggap bahwasanya Allah Maha mengampuni dosa semuanya sehingga dia bebas berbuat apa saja di dalam menjalankan atau melakukan kemaksiatan maupun dosa-dosa. Nah, qala rahimallahu wa hadza dharbu minan nasi qad ta'allaqa bi nususin minar rajat wa tagala 'alaiha. Dan orang yang jenis demikian ia bergantung dengan nas-nas yang terkandung padanya harapan-harapan Kemudian ia bersandar dengan nas-nas tersebut. Wa ta'alluqu biha bi kilta yadayhi. Ia bergantung dengan ayat-ayat yang berisi harapan-harapan dan janji-janji. Wa idza utiba 'alal khotaya wal in hima fiha syarata laka ma yahfadhu min sa'ati rahmatillah wa maghfirati wa nususir raja. Maka jika dia ini dicela oleh saudaranya karena kesalahan dosa yang ia lakukan, ia tenggelam ke dalam kemaksiatan, maka ia akan membawakan kepadamu dalil-dalil, nas-nas yang dia hafal. Dia juga akan memberikan hujjah, argumen kepadamu terkait dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan berdalil pula bahwasanya Allah Maha mengampuni, sehingga tidak apa-apa, lakukan saja dosa-dosa maksiat. Allah Taala Maha pengampun, Maha menerima taubat. Ini yang tadi sampaikan ketika ditegur, disela dengan dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Walil juhal min hadzal ghadab minan nas fi hadzal bab gharaibun wa ajaib. Maka bagi orang yang jahil demikian dari jenis yang ini, ya, dari kalangan manusia, ada yang ganjil dan aneh, ya, dari apa yang dia lakukan maupun apa yang ia ucapkan. Kaqul ibrahim, sebagaimana ucapan sebagian mereka. Wa katsir mastata'ta minal khotaya idza kana al-qudumu 'ala karimin. Perbanyaklah dosa-dosa semampumu, perbanyak kesalahan-kesalahan, kemaksiatan semampumu. Kalau jika pertemuannya dengan zat yang Maha Pemurah. Kalau kamu mau datang kepada Allah, zat yang Maha Karim, tidak apa-apa, perbanyak sebanyak-banyaknya dosa dan kesalahan, tidak mengapa. Maka ini ucapannya batil yang demikian. Nah, kenapa dia hanya bergantung kepada ayat-ayat hadis-hadis yang berisi dengan harapan-harapan, padahal Allah dan Rasulnya tidak hanya satu sisi itu saja, sekian banyak nusus, dalil-dalil terkait dengan ancaman, sekian banyak Allah sebutkan ancaman bahwasanya adab Allah itu sangat pedih. Di antaranya dalam ayat nabi ibadi anni anal ghafur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Bahkan di sini gabungkan dua isi dari nas, beritakan kepada hamba-Ku bahwasanya Aku, kata Allah, Aku adalah zat yang Maha Pengampun, lahir mati Maha Pengasih, Kemurah. Wa anna adzabi wal adzabul alim, dan ketahuilah pula bahwasanya adzab-Ku, kata Allah, ini adzab yang sangat pedih. Dikemanakan ayat yang terkait dengan ancaman ini? Tidak mengapa dan sah-sah saja berdalil dengan rojak, tapi jangan lupakan pula dalil terkait dengan ancaman Allah. Karena apa? Kalau semata-mata rojak ini yang lebih besar, yang mendominasi pada diri kita, ini yang muncul adalah tafrid, akan meremehkan perkara-perkara dosa. Astagfirullah, Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Jalan terus dosanya, ya. Tanpa dia ada rasa takut dengan ancaman-ancaman yang mengerikan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka harus seimbang antara khauf wa raja, takut dengan ancaman-ancaman siksa Allah yang sangat pedih. Dan sekian ayat ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, qala rahimahullah, berikutnya wa qaulul akhar, dan ucapan yang lain, at-tanazzuhu minadz-dzunubi jahlu bisa'ati afillah. Bahwasanya menjaga diri, berusaha ya, membersihkan diri dari dosa ini merupakan jahlun, yakni jahlu bisa'ati akhwillah. Orang yang berupaya membersihkan dirinya dari dosa merupakan perbuatan kebodohan. Apa maksudnya? Bodoh dari luasnya ampunan Allah SWT. Ini mencela orang-orang yang berusaha baik. Mencela orang-orang yang berusaha menjauhi perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah. Makanya ucapan Habib. Wa qaulul akhir, ucapan yang lain pula, tarkud dzunubi jur'atun 'ala maghfiratillah wastisghorun laha. Meninggalkan dosa ya, merupakan perbuatan lancang terhadap ampunan Allah dan menganggap kecil dari ampunan Allah SWT. Ini omongan apa coba? Ya. Meninggalkan dosa disebut sebagai sebuah kelancangan. Karena apa? Dia mau melegalkan bahwasanya perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu perkara yang ringan. Karena apa? Maghrur, dia tertipu dengan nas-nas yang ada. Dia keliru dalam pemahaman dia. Maunya dari nas itu bagaimana? Dia hanya sepenggal di dalam memahami ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah Maha Pengampun, Maha Menerima Taubat. Ini ada rincian dan yang dimaukan dari ayat tersebut. Nanti akan disebutkan contoh oleh Imam rahimahullah. Wa qala Abu Muhammad bin Hazm, berkata Abu Muhammad bin Hazm, ra'aitu ba'd ha'ula'i yaqul fi du'a'i. Aku pernah menyaksikan sebagian mereka, orang-orang yang tertipu dengan dirinya sendiri ini, ya. Dia ingin melakukan sekian kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa dengan dalil-dalil yang ada yang ia pahami sesuai kemauannya sendiri, dari hawa nafsunya sendiri. Di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ismah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terjaganya dari dosa. Orang terjaga dari dosa malah berlindung darinya. Maksudnya apa? Tidak mau kemudian dia bersih dari dosa. Setiap dosa kemaksiatan labas. Tidak mengapa. Akan dia terjang, akan dia lakukan. Na'udzubillah. Ini menunjukkan apa? Dipertanyakan kewarasan orang demikian. Berdoa, doa ingin terjatuh dalam dosa-dosa dan kemaksiatan. Na'udzubillah. Wa min ha'ula'il maghrurin. Di antara mereka yang tertipu pula, yakni man yata'allaqu bi mas'alatil jabr. Ada orang yang bergantung pada masalah-masalah jabr. Ya. Maksudnya bagaimana ini? Wa annal 'abda la fi'la lahu al-batta wa la ikhtiyara. Al-jabr dinisbahkan pada kelompok yang namanya Jabriyah. Ya. Keyakinan mereka bahwasanya seseorang itu tidak memiliki perbuatan, ya. Tidak pula memiliki pilihan. Jadi apa? Dipaksa. Wa innama huwa majburun ala fi'lil ma'asi. Manusia itu dipaksa untuk melakukan kemaksiatan. Dikinayakan atau digambarkan kalau manusia itu seperti apa? Neka. Ya, yang digerakkan seorang. Tidak ada pilihan sama sekali. Tidak ada kuasa untuk memilih. Mencuri seolah-olah digerakkan tangannya, kakinya untuk mencuri. Ini keyakinan Jabriyah. Ya. Jadi melakukan dosa-dosa itu karena paksaan dari Allah SWT. Na'udzubillah. Nah ini kelompok sesat dalam memahami takdir. Ini Jabriyah. Satunya Qadariyah. Nah, kalau Qadariyah, kebalikannya. bahwasanya Allah tidak ada campur tangan terkait dengan takdir yang dilakukan hamba. Semua di tangan hamba itu sendiri. Allah tidak ikut-ikutan. Nah, dua-duanya bertolak belakang dan sama-sama jauhnya dari kebenaran. Ini yang pertama. Bahasanya seorang itu bergantung dengan masalah aljabar. Ini masuk pada kelompok jabriyah. Seorang tidak memiliki pilihan, tidak memiliki perbuatan. Orang melakukan kemaksiatan ini dipaksa. Nauzubillah. Ini suatu yang secara akal saja sudah terbantah. Semua di antara kita ketika dihadapkan dalam hal kemaksiatan dan dosa, ketika fitrahnya masih baik, kita akan jujur bisa mengatakan bahwasanya hati-hati kita akan apa? Menolak, melarang, dan akan bisa memilih. Dihadapkan dua pilihan antara melakukan dan tidak. Tidak ada kemudian yang akan menjawab bahwasanya kita dipaksa untuk melakukan dosa. Begitu pula ketaatan pun demikian. Ini menunjukkan batilnya kelompok Jabriyah. Wa min haula, di antara mereka pula, man yaltar bi mas'alatil irja. Ada seorang yang tertipu pada masalah irja. Ini masuk dalam kelompok sesat yang namanya Murji'ah. Dan Murji'ah ini bertingkat-tingkat. Secara asal Murji'ah ini tidak memasukkan amalan terhadap kelompok iman. Iman ini tidak masuk padanya amalan. Amalan hamba, ketaatan, semua itu tidak masuk dalam kategori keimanan menurut Murji'ah. Sehingga dalam kesesatan Murji'ah ini ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang paling hulat, yakni paling parahnya keyakinan bahwasanya al-iman, namanya iman itu cukup dengan ma'rifah. Iman itu cukup dengan iling. Sudah iling, ini berarti dia mukmin. Konsekuensinya apa? Berarti iblis ini dikatakan mukmin. Iblis dia di ada perjanjian dengan Allah, dia sanggupi. Apa yang Allah perintahkan memang dia kufur padanya, tapi ditetapkan nanti menjadi ahlunna, dia mau tahu Allah itu Rabb-nya. Sekedar ma'rifah, iblis masuk. Na'udzubillah. Iblis dikatakan sebagai mukmin. Dan iman sekedar ma'rifah ini dianut oleh kelompok yang namanya Qadariyah yang dipimpin diantara pentolan mereka, yakni Jahm bin Shafwan. Kalau ada orang-orang yang memper-memper mirip-mirip pemikiran demikian, hati-hati. Ini bukan perkara yang dibenarkan. Kalau iman itu sekedar iling saja, tidak cukup. Dan nanti akan disebutkan iman, definisi iman yang benar menurut Ahlus Sunnah itu bagaimana. Ada jenis yang kedua, di bawah gulatnya, di bawah Qadariyah ini. Ada yang cukup dengan ucapan. Iman cukup dengan bilisan saja. Dan ini dianut oleh kelompok yang namanya Karamiyah. Jadi cukup lafaz la ilaha illallah dengan ucapannya saja. Cukup. Maka konsekuensinya dia tidak fahami yang demikian. Berarti orang-orang munafik masuk dalam kategori mukmin. Padahal Allah sebutkan innal munafiqina fi dzarqil asfali minan nar. Letaknya atau tempat kembalinya nanti mereka orang munafik di keraknya neraka. Kok dikatakan mukmin? Karena apa? Cukup dengan lisan itu sudah beriman. Nah, Ada yang ketiga, namanya iman itu ma'rifah wa tasdiq. Ya. Meyakini, membenarkan. Ini lebih mending. Walaupun tetap batil, tidak cukup. Sekedar iling, membenarkan, mengucapkan, masih kurang. Ada pula yang keempat, yakni i'tiqad bil qalbi wal iqrar bil lisan. Ada keyakinan dalam hatinya dan mengucapkan pula dengan lisannya. Ini paling mendingnya, walaupun ini pun belum sempurna, ya. Belum memasukkan amalan di dalam iman. Karena terkait dengan amalan termasuk dalam iman sekian ayat maupun dalil disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Maka ketika kelompok-kelompok ini dengan berbagai macam tingkatannya tadi, ya, ketika memberikan definisi iman sesuai dengan hawa nafsunya, otomatis mereka akan bermudah-mudahan dalam melakukan apa? Dosa dan kesalahan. Ya. Karena dia sudah menganggap dirinya mukmin, beriman, melakukan dosanya ini, dosa itu, ya, masih dikategorikan mukmin. Nah, bahkan sebagiannya meyakini bahwasanya keimanan seseorang itu tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah, tetap terus. Hatta pun dia melakukan dosa-dosa dan maksiat. Sama keimanan dia dengan keimanan Abu Bakar, keimanannya Jibril Mikail. Ini pemahaman yang jauh dari kebenaran. Qala rahimahullah, wa anal iman huwa mujarradu tasdiq. Kata mereka, bahwasanya iman itu sekedar pembenaran dalam hati saja. Wal a'malu laysat minal iman, dan amalan-amalan hamba, amalan-amalan soleh, ini tidak masuk dalam kategori iman. Sehingga imanu aftakin nas ka imani Jibril wa Mikail. Maka menurut kelompok ini yang tertipu dalam masalah irja ini, imannya orang yang paling fasik sekalipun dari manusia, ini sama keimanan mereka dengan imannya Jibril maupun Mikail. Alhamdulillah. Karena apa? Mujarradut tasdih. Cukup dengan pembenaran di dalam hati mereka. Ya. Membenarkan artinya Allah. Cukup. Sudah. Berarti ini sudah mukmin. Amalan tidak masuk. Maka ulama sebutkan definisi iman, ya, yang diyakini dan diamalkan oleh ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya namanya iman ini bisa bertambah juga bisa berkurang. Ya. Iman yakni tasdiqun bil jalan, membenarkan dalam hati bil qalb, wa iqraru bil lisan, mengucapkannya dengan lisan, dan tidak ketinggal wa amalun bil arkan, yakni bil jawarih, mengamalkan dengan anggota badan. Nanti akan ada dalilnya yang melandasi. Ya. Di antaranya ayat yang menunjukkan bahwasanya amalan ini bagian dari iman, yakni di dalam firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ya. Tidaklah Allah menyanyiakan iman kalian. Disebutkan mufassirin, imanakum di sini apa? Sholatakum. Ya. Amalan. Karena memang asbabun nuzulnya terkait dengan apa? Ketika itu arah kiblah yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis, Palestina. Kemudian ketika itu Rasulullah bolak-balik menghadap ke langit, ya, meminta kepada Allah untuk merubah, Allah kabulkan, kemudian kiblatnya beralih ke Ka'bah di Masjidil Haram di Mekah. Nah, disebutkan saat di sini. Jadi ketika ayat ini beliau mengomentari, wa taqala fi dzalik man mata minal mu'minin qabla tahwil Ka'bah. Masuk mendapatkan keutamaan ayat ini, yakni seorang yang mati sebelum kiblat itu berubah. Karena para sahabat mempertanyakanlah, gimana kemudian sholat-sholat para sahabat yang dahulu menghadap ke Masjidil Aqsa? Khawatir apa? Sia-sia. Khawatir tidak ada balasannya. Karena apa? Beralihnya arah kiblat. Maka tidak demikian. Allah tegaskan di sini wa makana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyanyiakan iman kalian, yakni sholat kalian. Hatta yang mati sebelum berubah arah kiblatnya, tetap Allah anggap sebagai amalan sholat. Syahidnya di sini apa? Imanakum yakni sholatakum, sholat ini disebut sebagai apa? Amalan yang masuk dalam kategori iman. Amalan jawarih, mau sholat, amalan anggota badan kita, ini masuk dalam kategori keimanan. Di dalam hadis yang ma'ruf juga, Rasulullah SAW sebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-imanu bid'un wasittuna syu'bah. Iman itu bid'un, ini jumlah antara 3 sampai 9. 60 sekian, bisa 63, 64, bisa 69. Iman itu ada 60 sekian cabang. Dalam riwayat lain, di dalam Muslim, wa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Nah, di sini sudah masuk. Qawlu la ilaha illallah berarti iqrar bil lisan. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan paling rendahnya yang namanya iman itu apa? Menyingkirkan gangguan di jalan. Nah, menyingkirkan gangguan, maka akan muncul di benak kita amalan badan, ya. Namanya menyingkirkan gangguan, di situ ada duri, ada paku, ada batu yang menghalangi. Apakah cukup dengan batin? Kemudian batu itu akan geser? Tidak mungkin. Butuh diambil, dipinggirkan. Maka ini apa? Harokah, gerakan. Sehingga ini jadikan dalil para ulama, imatatul adhani tariq, ini amalan jawari, amalan anggota badan, masuk dalam kategori iman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Wal haya'u minal iman, dalam berarti wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu, ini juga termasuk dari keimanan. Rasa malu, ada yang tahu wujudnya. Nah, maka ini amalan qalbu dalam hati, ya. Sehingga i'tiqad di dalam hati pun masuk ke imanan, ya. Sehingga tiga-tiganya masuk, tidak ada yang ditinggalkan. Amalan masuk, ucapan lisan masuk, keyakinan hati juga masuk. Maka ini definisi yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dalil-dalil nas yang jelas. Nah, dan keimanan seorang itu bisa bertambah, juga bisa berkurang. Tidak sebagaimana keyakinan mereka, ahli batil. Kalau kita semakin taat kepada Allah, menambah ibadah-ibadah, banyak berzikir, tilawatul Quran, qiyamul lail, semua dari amalan-amalan, kita tambah amalan-amalan tersebut. Dengan itu akan menambah keimanan kita kepada Allah. Bisa dibuktikan. Ya. Catatannya dengan apa? Ya. Mutlak diterimanya amalan ikhlas wal mutabah, ini jangan sampai tidak masuk, harus ada. Kalau itu sudah terpenuhi, maka akan menambah keimanan kita kepada Allah, semakin mantap keimanannya. Wayankus, iman ini juga akan berkurang bil maksiyah, dengan kemaksiatan. Ya. Dengan kemaksiatan, ini tidak bisa dipungkiri, kemaksiatan apapun, hati kita, lisan kita, badan kita yang lain, ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah, akan berimbas, ya, dengan keimanan kita kepada Allah. Ketaatan saja, ya, akan berkurang. Semangat yang sebelumnya tilawatul Quran, ketika antum melakukan dosa, ya, kemaksiatan, ini akan berkurang. Sehingga ini masing-masing kita sudah tajriba, yakni sudah mempraktekkan yang demikian, ya. Sudah pernah mengalaminya, sudah berpengalaman. Nah, maka ini bantahan terhadap Murji'ah, ya, bahwasanya iman itu tetap tidak berkurang, juga tidak bertambah, tidak berpengaruh dengan maksiat-maksiat yang dilakukan. Maka ini sudah bantahan yang telak. Nah, karena hadis Rasul yang lain juga menjelaskan dengan jelas. Di antaranya sabda beliau, la yazni zani hina yazni wa huwa mukmin. Ya. Tidaklah seorang yang berzina ketika melakukan zina dalam keadaan dia beriman. Di sini dinafikan oleh Rasulullah SAW. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang yang ketika melakukan perzinahan, ini dinafikan keimanannya. Ya. Kalaupun ada sangat sedikit tipis sekali. Tapi hilang, terangkat. Ketika dia melakukan dosa. Ya, kemaksiatan. Ini dalil yang jelas bahwasanya memang keimanan seorang itu bisa berkurang di satu waktu. Dan juga bisa bertambah di waktu yang lain ketika dia melakukan ketaatan. Wala yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang itu minum khamr ketika ia meminumnya dalam keadaan dia beriman. Wala yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang itu mencuri ketika mencuri, ya. Seorang pencuri ketika mencuri dalam keadaan dia beriman, imannya hilang. Berkurang, ya, bukan hilang total, berkurang. Nah, ini semua membantah dari kelompok yang berpendapat bahwasanya iman itu tetap, tidak nambah, tidak kurang. Nah, kalau tetap, insya Allah, tidak ada bedanya tadi. Sebagaimana yang dikatakan oleh jahil di sini, imannya orang yang paling fasik sekalipun sama dengan imannya Jibril maupun Mikail. Naudzubillah. Maka ini ucapan yang batil. Qala rahimahullah, wa min haula, di antara mereka pula, man yaltar bimahabatil fuqara wal masyayikh was salihin. Ada orang yang tertipu pula dengan apa? Kecintaan mereka kepada fuqara. Ini orang-orang yang fakir, orang-orang miskin. Apakah salah kemudian mencintai orang-orang ini? Nah, ya. Bahkan memang dihasung, ya. Karena apa? Dengan mencintai mereka, melihat kondisi mereka akan muncul empati, ya. Dan akan muncul pula bagaimana upaya kita membantu mereka. Karena kata Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ya yang mereka bisa memberikan kemanfaatan bagi manusia yang lain. Nah, melihat saudaranya kurang, terlebih ini dari kerabatnya sendiri, minal fuqara masakin, akan muncul perasaan ketika tahu bagaimana hasungan Rasul kepada orang-orang yang tidak punya. Akan tapi tidak keliru kemudian dijadikan dalil untuk melegalkan, membolehkan dia dalam bermudah-mudahan dalam maksiat, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal masyayikh, begitu pula mencintai masyayikh, orang-orang yang sepuh, orang-orang yang tua. Was sholihin, orang-orang yang saleh. Ini juga Rasulullah sebutkan, al mar'u ma man ahabba yaumil qiyamah. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya nanti di yaumil qiyamah itu. Dan ini asbabul wurudnya, ketika itu ada seorang dari Arabi, Arab Badui, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau dengan seorang yang mencintai dengan satu kaum, maksudnya para sahabat, akan tapi tidak bisa digabungkan dengan mereka, tidak bisa beramal seperti amalan mereka, ya, terbatas karena mungkin ilmunya yang tidak seperti yang dipahami para sahabat. Ya. Al-Muhim mengeluhkan yang demikian, maka dijawab oleh Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahabba, seorang itu akan digabungkan dengan orang yang dicintainya, bersama dengan orang yang dia cintai. Sehingga dalam hadis ini pula terkait dengan apa? Idola. Yang ini harus kita berikan arahan terhadap anak-anak kita. Ya. Mengidolakan seorang itu ada konsekuensinya dalam perkara akidah. Ya. Kalau sukanya, senengannya, idolanya, pemain-pemain bola yang notabene mereka kufar, orang-orang kafir, hati-hati. Ya. Khawatir terkena hadis ini. Ya. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Apakah kemudian mau anak-anak kita Allah gabungkan dengan mereka yang mulia nanti? Na'udzubillah. Potongannya mulai dicontoh. Ya. Tipis sebelah. Nah, kanan-kiri tipis, atas tebel. Pokoknya yang tren mana, itu yang ditiru. Karena apa? Kecintaan. Nah. Maka ini perkara yang sangat penting dan dimasukkan oleh para ulama dalam ranah akidah. Karena apa? Memberikan konsekuensi yang berat nanti, yaumul kiamah, ya, terkait dengan idola. Kemudian, mencintai orang-orang yang soleh pun, demikian ya, harapannya kita akan digabungkan dengan mereka, orang-orang yang soleh. Allah sebutkan, walikullin darajatun mimma amilu, wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Ya. Dan setiap orang itu akan mendapatkan derajat dari apa yang dia amalkan. Tingkatannya itu tergantung dengan amal-amalan dia. Dan tidaklah Rabbmu ghafil, lalai dari amalan-amalan hambanya. Nah. Maka terkait dengan almar'u man ahabba, ini sama, disamakan dalam hal kebaikan, akan tapi tingkatan tetap ada bedanya, ya, sesuai dengan amalan dia. Sama, ia akan gabungkan oleh Allah dalam jannahnya dengan orang-orang yang dia cintai, akan tapi tingkatannya ya tergantung dengan kondisi, ketingkatan atau amalan masing-masing hamba. Nah, kemudian mutlak bersama Rasulullah, mencintai Rasulullah bersama Rasulullah dalam keadaan amalan kita beda dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Harapannya sama-sama masuk jannah. Akan tapi tingkatannya, nah ini, kalau tingkatan kita bisa digabungkan di tempat beliau, maka ini keutamaan yang besar. Nah, bersama sahabat, para solehin, siddiqin, dan itu yang kita harapkan. Maqala rahimahullah, man yaltarro bimahabbatil fuqara wal masyayikh was salihin wa kathratit taraddud ila quburihim wat tadarru' ilaihim. Nah, orang yang tertipu ini dengan mencintai fuqara, masyayikh, salihin dan bolak-baliknya mereka ke kuburan-kuburan mereka, merendahkan diri di kuburan mereka. Ini gambaran orang yang tertipu ini menyebabkan kemudian ia bisa bebas sesukanya melakukan kemaksiatan dan dosa. Karena apa? Dia mencintai orang-orang yang saleh. Padahal Rasulullah sebutkan almar'u ma'a man ahabba. Ya, bahkan dia bisa berdalil. Karena sudah mencintai orang-orang saleh, berarti apa? Dosa kesalahan apapun yang kulakukan nanti akan digabungkan dengan mereka. Bahkan aku suka ngalap barokah ke kuburan-kuburan mereka. Nauzubillah, ya. Untuk masalah yang satu ini, bahkan Rasulullah SAW memperingatkan kepada umatnya di saat-saat terakhir beliau SAW hendak wafat. Ya. Di detik-detik terakhir yang beliau wasiatkan kepada umatnya perkara ini. Ya. Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, La'anallahu yahud wa nasoro. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjidan. Dan lain-lain masjid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya. Jadikan tempat zikir, jadikan qiraatul Quran, jadikan tempat untuk ibadah-ibadah apapun. Ini kebiasaan Yahudi dan Nasara. Maka beliau memperingatkan umatnya jangan demikian. Jangan jadikan kuburku seperti kuburan mereka Yahudi Nasoro. Sehingga sedemikian rupa dibuat kuburan Rasulullah SAW, ya, tidak bisa dideteksi, ya, sulit. Bahkan dengan aturan yang sangat ketat di sana, yang sudah kesal, insya Allah lebih paham. Nah, karena upaya beliau dan wasiat Rasul, kalau ini misalkan perbuatan yang sangat disukai, maka sahabat orang yang pertama yang akan memberikan contoh. Ya. Namun tidak satu pun ada riwayat para sahabat kemudian ngalap barokah di kuburan Rasul atau di kuburan sahabat-sahabat terbaiknya, ya, persandingan Umar, Abu Bakar, orang-orang terbaik beliau. Tapi tidak ada sahabat-sahabat senior sekalipun kemudian memberikan contoh mereka biasa ke kuburan Nabi kemudian berdoa di samping kuburan beliau. Meminta menjadikan wasilah atau minta syafaatnya, tidak ada sama sekali. Karena apa? Mereka paham ini peringatan dari Rasul yang harus dijauhi. Nah, adapun berwasilah ketika beliau masih hidup, maka saya tanya sekali yang meminta, minta ini, minta itu kepada Rasulullah langsung beliau ada dan doa beliau mustajab. Wal istishfa bihim, pulak balik ke kuburan, tadoru di kuburannya juga apa? Minta syafaat kepada mereka. Naudzubillah. Ini juga kebiasaan dari kufar dahulu sampai pun pada orang-orang muslimin yang tidak paham terkait dengan syafaat-syafaat yang syar'i ini pun dilakukan. Wa tawassul ilallah bihim, ya berwasilah kepada Allah dengan mereka. Nah, ini orang-orang yang sudah mati dijadikan sebagai wasilah. Maka ini juga perkara yang sangat berbahaya dan mengantarkan dalam perkara kesyirikan. Ya. Kalau urusan mencari wasilah, maka carilah wasilah-wasilah yang syar'i. Karena ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah yang dapat mendekatkan diri kalian kepada Allah. Wasilah-wasilah syar'iyah. Bisa dengan asma' wa sifat. Ya, sebagai wasilah perantara kita, doa kita, ya Rahman, ya Rahim yang sudah berlalu contoh-contohnya, ya, atau dengan amalan soleh kita, ya, menyampaikan amalan-amalan soleh yang pernah kita perbuat, atau kalau dengan manusia, manusia yang masih hidup, hadir, ya, dan dikenal kesolehannya, maka ini pun diperbolehkan. Nah, qala rahimallah wa su'alihi bihaqqihim 'alaihi wa hurmatihim indah, juga meminta kepada Allah dengan hak mereka dan kedudukan mereka di sisi Allah, maka ini semua perkara-perkara yang mengantarkan dalam kesyirikan. Naudzubillah. Wallahu taala a'lamu bishawab. Sampai di sini mungkin masih ada beberapa kelompok yang setipe atau yang semisal dengan yang telah kita baca ini, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Bila nafarakallahu fikum wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.